السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali menuntut ilmu, kita bisa kembali meningkatkan iman kita, ketakwaan kita. Kita bisa semakin mengenal Rabb kita. Karena ayat dan hadis yang kita bahas dengan segala keindahannya, dengan segala nilai-nilainya, dengan segala kemewahannya, itu diturunkan oleh Rabbul Alamin. Semua berasal dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini bukan berasal dari pemikiran manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi apa yang Nabi SAW sampaikan? Ayat-ayat dan hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika kita belajar dan kita terkagum-kagum, Masya Allah ya, ternyata kita tuh diajarkan demikian, maka hati ini harus semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan semakin yakin Allah enggak akan menzalimi kita, enggak akan mencampakkan kita dan tidak akan mengajak kita ke hal yang buruk. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ. Yang Rasulullah SAW halalkan hanya yang baik-baik saja, hadirin. Dan yang Rasul haramkan hanya yang buruk-buruk saja. Dan ini yang harus kita tanamkan. Jadi semangat belajar kita itu harus mengena ke satu titik, yaitu kita semakin mengenal Rabb kita yang maha pengasih, lagi maha penyayang, maha baik, maha sempurna, dan senantiasa mengajarkan kita hal-hal yang bermanfaat buat kehidupan dunia dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Itulah orang-orang yang beriman. Semakin banyak mendengar ayat Allah, semakin bertambah keimanannya. Maka berdoalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang menambah iman kita kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. sebagaimana marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan rahmatnya yang luas kepada beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan seluruh ulama dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama bab tentang menyayangi orang-orang yang butuh disayang secara ekstra. Orang-orang kecil, anak yatim, anak perempuan, dan lain sebagainya. Dan kita masuk ke hadis Abu Hurairah. Lagi-lagi hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Mari kita simak hadis tersebut. Wa anhu al-imam an-nawi An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan walimah. Insyaallah nanti kita jelaskan apa itu walimah. Di mana orang yang seyogianya hadir itu dilarang datang, dan orang yang tidak membutuhkannya malah diundang. Wa man lam yujibi da'wah faqad asallaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang tidak mendatangi undangan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua, hadis Muslim ya. Riwayat yang kedua dalam Sahihain, bi'sat ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Yud'a ilaihal agniya wa yutrakul fuqara. Yang di mana orang kaya diundang dan orang fakir miskin ditinggalkan, nggak diundang. Ini hadis yang bersama kita hari ini. Jadi seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana orang kaya diundang dan orang miskin nggak diundang. Hadirin Allah muliakan, kita bahas dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu walimah? Apa itu walimah? Kalau dengar kata walimah yang ada di benak kita apa sih? Apa dah? Ini jawaban WO. Pernikahan. Hadirin Allah muliakan, ya, mayoritas orang ketika mendengar kata walimah yang terbesit di benaknya pernikahan, resepsi. Apakah salah? Enggak salah. Tapi kita ingin keterangan lebih dalam biar kita mengerti. Walimah itu dari kata-kata, dari huruf waw, lam, dan mim. Waw, lam, dan mim itu huruf dasarnya. Ya dan tak marbuta itu tambahan. Jadi waw, lam, dan mim. Dan waw, lam, dan mim itu artinya al-jama', al-jam'u, al-jam'u, mengumpulkan, mengumpulkan. Oleh karena itu, arti walimah adalah mengumpulkan orang, karena waw lam dan mim artinya apa tadi? Al-jama', al-jam'u. Al-jam'u artinya mengumpulkan. Jadi walimah artinya mengumpulkan orang, mengumpulkan manusia atau orang banyak, atau mengundang orang banyak, mengundang dan mengumpulkan orang banyak dalam momentum yang positif, yang bahagia, yang senang, baik itu berkaitan dengan pernikahan atau selainnya, atau selainnya. Makanya Allah mengatakan setiap undangan untuk berkumpul dan makan-makan, baik itu pernikahan atau selain pernikahan, maka dinamakan walimah. Walaupun secara penggunaan kata identik dengan pernikahan, atau lebih sering digunakan untuk acara pernikahan. Jadi gak salah. Emang makna khususnya itu pernikahan. Tapi makna yang lebih umum, kata para ulama, setiap undangan yang membuat manusia berkumpul dan makan-makan, maka dinamakan walimah. Maka dinamakan walimah. Itu poin. Makanya para ulama fikih memasukkan walimah ke dalam pembahasan non-ibadah, non-ibadah mahdhah. Jadi ini masuk ke bab muamalat dan semaknanya, yang hukum asalnya mubah, hukum asalnya. Tapi itu pembahasan nantilah, pas panjang. Tapi intinya itu walimah. Jadi mengundang orang biar pada ngumpul dan makan-makan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, atau pelajaran yang kedua, hadirin sekalian, kenapa Al-Imam Nawawi membawakan dua riwayat dalam hadis ini? Dijelaskan oleh sebagian para ulama, fungsi riwayat kedua untuk mentafsirkan riwayat pertama, untuk mengklirkan makna dari riwayat yang pertama. Karena banyak di antara kita itu masih akan mengerutkan dahinya ketika membaca riwayat yang pertama. Syarut ta'am, ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan, makanan sebuah walimah. Yumna'uha man ya'tiha, yang seyogianya hadir dilarang. Siapa yang seyogianya hadir dilarang? Itu kan pertanyaan. Wayuda'al ilaiha man ya'baha, dan orang yang tidak membutuhkannya malah diundang. Siapa ya? Lu kali, lu gak bukan gua. Nanti main tunjuk-tunjukkan, padahal gak ada hubungannya. Jadi apa sih yang dimaksud orang yang seyogianya hadir itu dilarang, gak diundang, tapi orang yang gak butuh justru diundang? Nah, makna dua kalimat ini jelas dan gamblang terbaca dalam riwayat yang kedua. bi'sat ta'am ta'amul walima yud'a ilahil agniya wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana ya orang kayanya diundang dan orang miskinnya tidak diundang, ditinggalkan. Jadi yang dimaksud seorang yang siokianya hadir itu siapa? Orang fakir miskin. Itu maksudnya. Mereka malah gak diundang. Padahal mereka siokianya hadir. Siokianya hadir. Dan siapa yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan kalimat wa yuda'a ilaiha man ya'baha, dan orang yang enggak membutuhkannya justru diundang, maksudnya siapa? Orang kaya. Kenapa? Karena sebagian ulama menjelaskan karena orang kaya enggak butuh makanan di acara walimahan. Enggak butuh. Bahkan banyak dari mereka bisa beli lebih enak dari itu. Makanya diantara obrolan di sebagian ibu-ibu kan, kalau makanan yang dicek apa? Kalau datang ke acara pernikahan segala macam. Hah? Catering dong, cateringnya dulu. Menu habis catering. Ngerti ibu-ibu gak sih itu? Enggak, bukan cateringnya dulu apa? Cateringnya apa sih? Kalau begitu datang ketemu sama mas-mas yang nganter ininya, waitersnya, kartu nama. Oh, cateringnya. Kita gak boleh sebut merek kan ya? Harusnya cateringnya bukan ini nih, gitu loh. Harusnya cateringnya yang itu. Ini kurang enak. Baru, menunya apa sih? Gitu. Akhirnya dicoba, bener kan? Gue bilang, kurang nih. Harusnya pesan yang itu. So-so lah harganya, gak terlalu beda. Oh, dibahas semuanya. Itu. Bahkan doain mempelainya lupa gitu loh. Harusnya kan doain mempelainya. Ah, ini gak oke nih makanannya nih. Gitu. Memang di satu sisi emang sebagian orang tuh gak butuh makanan itu. Saya bisa beli. Bahkan ada sebagian gak makan. Kurang enak makanannya, kita minum aja atau cari gubuk yang masih bisa di ini. Makanya kan diantara bentuk sebagian pihak gak butuh, yang diincar apa? Kalaupun dimakan, yang diincar apa? Makanan yang ada di gubuk atau yang ada di apa, table utama? Nah, gubuk langsung. Yang table utama paling terakhir habis kan. Gitu. Itu menunjukkan apa? Itu tadi. Mereka bukan orang yang butuh makanan. Tapi mereka mencari makanan yang enak gitu loh. Makanya gubuk kambing guling senantiasa menjadi yang terdepan habis. Gitu loh. Padahal kan makan yang lain ada tuh. Ah, enggak, ini zen, ini Masya Allah enak. Gitu. Kalian diundang orang yang butuh makan, itu semua habis sudah. Bahkan kalau, ya kita tahu kan kultur orang Indonesia, kalau belum ketemu nasi, belum makan secara umum ya, secara umum. Jadi harusnya habis dulu untuk table utama, karena itu nasi di situ. Tapi kenyataannya begitu. Nah, yang bisa megang? Enggak. Yang pertama kali habis itu yang digubuk. Gitu. Nasi justru terakhir habis. Dan seringkali enggak habis. Seringkali tidak habis. Lebih banyak acara yang nasinya habis atau nasi yang habis? Iya. Tuh. Testimoni. Banyak acara nasi gak habis. Gitu loh. Padahal kalau sebenarnya kalau orang Indonesia harusnya pertama kali nasinya habis. Ya nggak harus, tapi ya Indonesia kan gitu kan. Kalau belum ketemu nasi belum makan. Jadi itu maksudnya, bisa dipahami ya. Jadi yang nggak butuh diundang, yang harusnya datang kok nggak diundang gitu. Itu maksud. Jadi fungsi hadis kedua untuk menjelaskan makna dari hadis yang pertama. Makanya ini pelajaran bagi kita bahwa salah satu fungsi hadis adalah mentafsirkan hadis yang lain. Salah satu fungsi sebuah hadis memiliki lebih dari satu riwayat, karena sebuah riwayat diantaranya berfungsi untuk meriwayatkan hadis yang atau salah satu fungsinya adalah mentafsirkan riwayat yang lain. Sehingga kalau seorang ulama hadis bisa mengumpulkan seluruh jalan dan seluruh riwayat yang ada dalam sebuah hadis, maka dia akan mendapatkan makna dan pemahaman yang utuh terhadap hadis tersebut. Kira-kira begitulah, dengan segala kelemahan ilmu saya tentu saja. Jelas poinnya ya. Jadi kenapa Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua riwayat? Karena riwayat pertama butuh ditafsirkan oleh riwayat kedua. Pelajaran yang berikutnya, hadirin sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya kalau kita punya acara makan-makan, acara walimah, maka kita undang orang fakir dan orang miskin sebagaimana kita undang orang kaya. Jadi semua diundang. Karena maksud hadis ini dijelaskan sebagian ulama adalah kritikan dan celaan pada pihak yang hanya mengundang orang kaya saja dalam acara makan-makan. Hanya mengundang orang kaya. Orang miskinnya gak diundang. Jadi bukan bermakna atau bukan berarti mendiskreditkan orang kaya juga, enggak. Tapi ini kenapa sih? Harusnya undang semua dong gitu. Undang yang kaya, undang yang miskin, udah enak. Undang yang kaya dan undang yang miskin. Dan kalau acara makan-makan kita mengundang semua lapisan, ah itu yang baik. Itu yang terpuji. Dan itu yang diinginkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin Allah muliakan, undang semua dan jangan lupakan orang yang fakir dan miskin. Makanya dijelaskan oleh para ulama bahwa hadisnya menunjukkan ketidaksukaan ulama jika di acara makan-makan hanya dikhususkan untuk orang kaya. Itu. Dan maksud hadis ini adalah untuk anjuran mengundang fakir, miskin, dan orang lemah. Dan acara makan-makan tidak terbatas pada orang kaya. Itu poin. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, wajibnya kita menghadiri acara walimah atau makan-makan jika kita diundang. Walaupun kita tidak membutuhkan makanannya, jika syarat-syaratnya terpenuhi. Ada beberapa syarat-syarat yang disampaikan oleh para ulama. Mungkin suatu saat kita bisa bahas. Di antaranya, misalnya tidak ada maksiat di sana. Terus itu tadi tidak dikhususkan hanya untuk orang kaya saja dan lain-lain. Tapi pada dasarnya, kalau diundang itu datang. Walaupun misalnya kita gak suka makanannya, walaupun bagi kita makanannya biasa saja, tapi kedatangan itu penting. Makanya dalam bab undangan, yang poinnya adalah datang, bukan makan sebenarnya. Poin intinya itu datang. Wallahu ta'ala alam. Dan yang terakhir, hadirin, hadis ini sekali lagi menekankan betapa orang miskin dan orang fakir secara materi dunia itu diperhatikan di dalam Islam dan dimuliakan di dalam Islam, dihormati di dalam Islam, dan tidak boleh dimarginalkan, tidak boleh disingkirkan dan disisihkan hanya karena mereka miskin. Makanya kalau hanya yang diundang hanya orang kaya dan mereka tidak hadir, itu makanan semahal apapun dengan catering sebagus apapun dinamakan seburuk-buruk makanan. Jadi ketika orang miskin dan fakir tidak ada, maka makanan semewah apapun, semahal apapun, seenak apapun, sesehat apapun dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seburuk-buruk makanan. Seburuk-buruk makanan. Gitu. Seburuk-buruk makanan. Lihat betapa hebatnya dampak orang fakir dan orang miskin dalam sebuah acara. Kalau mereka nggak diundang, itu makanan jadi buruk udah. Berarti hebat banget dampak mereka ini. Jadi mengundang orang fakir dan orang miskin itu kebutuhan tuan rumah. Kalau pengen makanannya makanan berkah, makanannya jadi baik. Jadi itu pelajaran dari kita. Mengundang orang fakir dan orang miskin, kalau kita ada cara makan-makan, itu kebutuhan. Butuh. Kita butuh sama mereka. Menghormati mereka dengan mengundang mereka, memuliakan mereka dengan mengundang mereka adalah kebutuhan setiap tuan rumah. Kebutuhan setiap tuan rumah. Makanya ulama-ulama klasik dulu itu memuliakan orang miskin. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kana Sufyan yu'adzimul masakin. Sufyan ats-Tsauri itu memuliakan orang-orang miskin. Dan cara para ulama memuliakan orang miskin itu sangat bervariasi. Variannya banyak. dalam rangka memuliakan orang miskin, orang fakir miskin. Bahkan kadang-kadang kita terkejut tuh, sampai begitu ya para ulama berpikir ya. Sebagai contoh nih ya, Bakar bin Abdullah rahimahullahu taala itu dibawakan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah. Dijelaskan kana qimatu thiyabi Bakar bin Abdullah 4000. Harga baju atau bahasa kita harga outfitnya atau harga pakaiannya Bakar bin Abdullah 4000. 4000 dirham. Berapa tuh hadir? Hah? Itu ratusan juta loh. 4000 tuh. Ya enggak? Betul enggak sih? Kalau 1 dirham misalnya dari range 80.000 sampai 100.000. 1 dirham. 1000 dirham berapa? Mah. 80 sampai 100 juta kan. Kalau 4000 ya segitu kira-kira. Terus jadi harga bajunya segitu. Dipakai buat apa? Lihat. Wa kana yujalisul fuqara wal masakin yuhadditsuhum. Beliau duduk sama orang fakir, orang miskin, ngobrol sama mereka. Innahu yujibuhum dzalik. Dan kata Bakar bin Abdullah, mereka tuh kagum, apa bahasanya, mereka tuh merasa dihormati dengan ini. Jadi maksudnya gini loh, kan di masyarakat atau di masyarakat kita kan kalau ketemu orang-orang penting baju harus bagus, benar gak sih? Ah, ya kan? Mau ketemu siapa mas? Mau ketemu Pak A gitu loh. Oh, aduh, aku pakai baju apa ya? Gitu loh. Ini cocok gak? Jangan ketemu orang-orang kayak begitu, jangan pakai polo shirt misalnya begitu, misalnya. Atau kalau pakai ketemu orang gitu jangan pakai t-shirt, pakai baju yang bagus tuh. Ada undangan dari sosok yang terpandang. Oh, ibu-ibu langsung nyari ke toko baju, kayaknya aku gak punya baju deh mas. Padahal itu 3 lemari bajunya semua. Aku gak punya baju deh mas untuk acara ini. Aku harus beli gitu. Senyum-senyum sih. Pengalaman pribadi semua ya. Akhirnya nyari dulu. Kenapa? Karena yang ngundang itu orang-orang yang misalnya berkelas. Benar gak? Itu yang terjadi tidak? Itu kan kultur ya. Nah, ulama menyikapi orang fakir miskin kayak begitu. Jadi untuk menghormati fakir miskin, bukan untuk pamer, untuk menghormati fakir miskin, mereka pakai baju tuh bagus. Khusus ketemu sama mereka. Karena bagi mereka, kata bagi Bakar bin Abdullah, orang fakir miskin terhormat. Gitu kan. Itu kan sisi-sisi itu terpengaruh. Mas, kok rapi banget mau kemana? Mau ke pasar pagi? Ke pasar pagi jangan pakai begitu anak. Itu kan pengaruh. Jadi tempat. Tapi para ulama mau ketemu sama fakir miskin, bagus pakaiannya. Sampai begitu loh. Baju 4000 dirham. Makanya ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa sebagian para ulama tuh punya barang-barang bagus dan bernilai tinggi, tapi mengapa mereka pakai itu? Mengapa mereka gunakan? Jadi why factor-nya tuh apa? Apakah jadi lifestyle? Atau apakah berbangga-bangga dengan itu? Enggak, mereka punya tujuan. Sebagaimana kita sudah bahas, kalau mereka mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, mereka pakai baju yang mahal-mahal juga. Dan khusus mereka gunakan untuk ibadah. Dan itu banyak. Dan diantaranya, jadi mereka pakai baju. Kan, Allah khudzu zinatakum indakum, bawa perhiasan kalian kalau kalian mau ke masjid, itu kata Allah, bawa perhiasan kalian kalau kalian mau ke masjid. Zina. Nah, perhiasan mahal atau murah? Di antaranya, di antara why factor, di antara apa alasan mereka pakai baju bagus dan mahal dan sampai disebutkan harganya 4.000. Yang kita punya enggak harga baju segitu? Enggak punya. Beliau sebagian mereka punya. Tapi dipakai untuk menghormati orang-orang fakir miskin. Itu menghormati mereka. Jadi ada banyak cara mengundang mereka ke acara kita, duduk sama mereka dengan pakaian yang oke gitu loh. Karena sekali lagi kultur di masyarakat kita, dan ini ada di dalam syariat kita, bahwa pakaian itu seringkali disesuaikan dengan apa? Dengan siapa kita berhadapan. Betul enggak? Dan apa acaranya? Nah, bagi sebagian mereka berhadapan dengan fakir miskin dan punya acara dengan fakir miskin, itu penting. Itu penting. Sehingga sebagian ulama memakai baju yang bagus dan mahal untuk memuliakan mereka. Dan mereka senang, kata Bakar bin Abdillah. Mereka senang dihormati begitu. Allah Ta'ala alam. Bisa begitu ya para ulama, ya, Masya Allah. Dan ini pentingnya kita baca buku-buku para ulama. Jadi muliakan. Artinya kalau misalnya ada orang fakir miskin datang ke rumah kita pakai baju yang oke, jadi nyambutnya tuh bagus. Jangan seadanya. Gitu. Jangan kalau orang penting datang bagus gitu, pakai kemeja. Tapi kalau orang miskin singlet aja, singlet. Jangan. Ya kalau orang pembesar datang ini, orang miskin datang bajunya bagus juga dong. Memuliakan. Dalam Islam itu orang miskin, fakir dimuliakan, dihormati. Ini PR kita. Tentu saja sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita semakin beriman dengan agama kita, semakin yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tuntunan yang diturunkan oleh Allah Tabaraka Wa Ta'ala. Semakin dekat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita, sangat luar biasa dan berkah. Makanya pemahaman terbalik, kalau gak ada mereka seburuk-buruk makanan, kalau ada mereka, pemahaman terbaliknya sebaik-baik makanan, berkah tuh makanan. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.